Nah, halaman 129. Kita buka bukunya. Alhamdulillah. Ya, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Sudah. Wabil jumlah. Maka ringkasnya. Fama qadarallaha haqqa qadarih. Maka mereka tidaklah. Ya. Haqqa qadrihi. Fama qadarallaha haqqa qadrihi. Maka mereka tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Man abada ma'ahu. Ya, maka ringkasnya mereka itu tidaklah seseorang itu memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Jika orang tersebut abada ma'ahu man dhanna annahu yusilu ilaihi. Maka kesimpulannya, tidaklah seorang itu dianggap dia memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya jika orang tersebut beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah yang dia sangka, yang selain Allah tadi yang dia ibadahi tadi itu dapat menyampaikan dia, ya, menghantarkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah kepada sunan, beribadah kepada makam wali, dan beribadah kepada kuburan orang soleh. Dia sangka orang soleh tersebut dapat menghantarkan dia kepada Allah atau mendekatkan dia kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka orang yang seperti ini tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya yuhannas duriba masalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan tersebut. Innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang kamu seru tersebut, kamu jadikan tempat berdoa tersebut, kamu sembah tersebut selain Allah tadi, dia sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor dzubab sekalipun. Apa dzubab artinya? Lalat sekalipun. Ya. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Ya. Walau ijtama'u lah, walaupun mereka bersatu untuk ciptakan dzubab, Amerika, Jepang, Eropa, Cina, semua gabung. Ya, profesornya dari yang botaknya setengah sampai yang enggak botak total, semua profesornya di laboratorium bikin makhluk kayak lalat, enggak bakal bisa. Ya, enggak bakal bisa. Nah, al-ayata ila an qala, sampai Allah Ta'ala berfirman, ma qadarullaha haqqa qadarih, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah, memuliakan Allah dengan pengagungan yang semestinya. Innallaha laqawiyyun aziz, sesungguhnya Allah laqawiyyun aziz, benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Ya, kemudian qala ta'ala, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati wa matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sebenarnya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya, pada hari kiamat dan langit, pada hari kiamat dan langit itu digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maka maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ya. Kemudian beliau menyatakan, "Fama qaddaral qawi al aziza haqqa qadrihi." Man asyraka ma'ahu ad-da'ifu ad-dhalil. ad-da'ifah ad-dhalilah. Maka orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang da'if, yang lemah, yang dalil, yang rendah, maka mereka fama qaddaral qawiyah, mereka tidaklah mengagungkan Allah yang maha kuat, al-azizah, yang maha perkasa, haqqa qadri, dengan sebenar-benarnya. Sudah? Bisa dipahami sini? Baik. Nah, sampai sini dulu, karena nanti bait berikutnya atau matan berikutnya wa'lam annaka itu sudah beda pembahasan sepertinya. Kita baca syarahnya aja dulu. Deketan dong sini. Mas Bowo, Pak Habib, ngapain jauh-jauh? Antum kayak lagi marahan. Emangnya antum marahan sama mana? Sini Mas Jun. Sini Ridwan. Pak Habib nyuruh-nyuruh orang, antum juga sini. Ah, ayo. Ayo. Ridwan, jangan langkahin aki-aki. Enggak sopan antum. Oh, andika belagas. Ah. Tafadhal. Sini bawa bajuan bawa. Eh, tafadhal bawa, baca bawa. Baca bawa, senyum-senyum. Ayo baca. يا أيها الناس ضرب مثل ضرب مثل فاستمعوا له ما هو هذا المثل من الذين تدعون من دون الله من الأصنام والأشجار والأموات والأحجار والملائكة والرسل وجميع العباد لا يخلقوا ذبابا بل يجتمعوا له فالعبادة لا يستحقها إلا الخالق وهؤلاء لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فكيف تعبدونهم كيف تعبدون المخلوق العاجز والخالق القادر سبحانه وتعالى هذا من براهين التوحيد وإبطال الشرك لا يخلق ذبابا فالذباب هو أضعف شيء وأقل شيء لو اجتمعوا على الإنس والجن والأطباء أطباء أطباء فالخداء العالمي عالمي يريدون أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا لينفخوا فيه الروح ويجعلوه ويتحرك ويذهب ويأتي لا يمكن أن يصوروا ذبابا أو يصنعوا تمثالا مثل الذباب ولكنهم لا ينفخون في الروح ويجعلونه حيا فلا أحد يقدر على هذا ولا يجتمعوا له بل يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ثم قال ما قدر الله حق قدره إن الله القوي عزيز فَمَنْ أَشْرَكَ بِاللَّهِ فَمَا قَدَرَهُ حَقَّ قَدْرِهِ Andika, tolong ambil musaf. أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ شِرْكَ وَشِرْكُ تَنَقُّصُ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى Musaf. Terus, sudah. فَقَالَ تَعَالَى وَمَا قَدَرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ قَدَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فقال تعالى في آخر سورة الزمر فما قدر الله قدره أي ما عظمه ما عظمه حق تعظيمه حسبك حسبك sampai mana tadi yang terbaca sampai sini ya baik mana tadi Mas Bowo, dari mana tadi baca? Ya, Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Fath. Ya. Perhatikan. Pada surah Al-Fath, ya ayuhan nas, duriba matsalun fastami'u lah. Wahai manusia, telah dibuatkan perumpamaan untuk kalian, maka dengarlah perumpamaan tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas duriba kemudian fastami'ula. Ma hadha wal misal? Apa perumpamaan tersebut? Apa perumpamaannya yang Allah akan berikan kepada kita? Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan. Ya. Melanjutkan di sini, innal ladzina tad'una min dunillah, sesungguhnya yang kalian ibadahi selain Allah tersebut. Ya, yang kalian seru selain Allah tersebut, minal asnam berupa berhala, ya, kemudian pepohonan, bebatuan, ya, orang-orang mati, bebatuan, malaikat, para rasul dan seluruh makhluk, seluruh hamba-hamba yang kalian ibadahi tadi. La yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah. Mereka tidak akan pernah bisa menciptakan seekor lalat walaupun mereka kumpul semua di situ, bersepakat di situ semua. Maka ibadah itu tidaklah ya dibenarkan, ya tidaklah ada yang berhak mendapatkannya kecuali Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak dapat menciptakan apapun. Bahkan mereka diciptakan, bagaimana bisa mereka beribadah kepada sesuatu yang diciptakan tadi? Maka bagaimana mereka bisa beribadah kepada makhluk yang ajiz, yang lemah? Ya, ma'al khaliq al-qadir, di samping mereka beribadah kepada Allah al-khaliq al-qadir. Ya, yang Maha Pencipta, yang Maha mampu, yang Maha berkuasa. Naam. Hada min barahini tauhid. Ini di antara bukti-bukti tauhid. Ya, dan dibatalkannya kesyirikan. Tatkala Allah Ta'ala berfirman, la yakhluqu dzubaba. Mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat sekalipun. Padahal lalat itu adalah di antara sesuatu yang paling lemah, ya, yang paling kecil, ya. Adafu syai, aqallu syai, paling lemah, paling kecil, paling minim. Law ijtama'a al-insu wal jinnu wal atiba'u wal hudzaqu al-alami, seandainya ya, berkumpul manusia, jin, atiba, para ahli kedokteran, hudzaq, hudzaq itu jamak dari hadzik, orang-orang yang cerdas, yang pandai di alam ini semua, yuriduna ayakhluqu dzubaban, mereka ingin menciptakan seekor lalat, mastata'u, mereka enggak bakal sanggup untuk meniupkan roh. Mereka bikin robot, enggak mampu ciptakan meniupkan roh. Sehingga robot tersebut punya nyawa. Mereka enggak bakal pernah sanggup selama-lamanya, dan mereka jadikan apa lalat yang mereka ciptakan tadi, ya taharrak, bergerak, ya. Wayadhab bisa pergi, wayati bisa datang. La yumkin, ini enggak mungkin. Ya. Ya yumkin ayusawiru adzubab. Mungkin saja mereka bisa membentuk rupa adzubab, ya, membentuk. Yasna'u timsalan misla adzubab, mereka bisa bikin ya perumpamaan patung atau apalah, ya. Semisal robot-robotan yang semisal lalat. Lakinnahum la yanfukhuna fihi ruh. Wajaluna hayyan, namun mereka enggak bakal mampu bisa meniupkan roh di dalam robot lalat yang mereka ciptakan, kemudian mereka menjadikan itu sebagai sesuatu yang hidup. Fala ahadu yaqdiru ala hada, maka tidak ada seorang pun yang mampu atas hal itu. Walau istama'ulah, walaupun mereka semuanya bersepakat di situ, ya, bersepakat mereka semuanya di situ. Ya, kemudian Allah Ta'ala ya, berfirman, wa iyaslubu wa iyaslubuhum adzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu, ya, du'ufat talibul matlub. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, wa in yaslubuhum adzubabu syai'an, kalau lalat tersebut merampas sesuatu dari mereka, ya, la yastankidhuhu minhu, maka mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat tersebut. Ya. Du'ufat talibul matlub. Maka sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Sama-sama lemah yang menyembah, talib, dan matlub yang disembah. Ya. Jadi mereka menyembah bebatuan lemah, mereka pun lemah. Ah, enggak ada gunanya berarti menyembah sesuatu tadi. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadri, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Innallaha laqawiyyun aziz, Allah maha qawi, maha kuat, lagi maha perkasa. Maka barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka berarti dia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kesyirikan. Karena kesyirikan tersebut adalah tanaqqusullah Subhanahu wa taala, adalah bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya. Ini sudah dibaca ya. Kemudian Allah taala berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqo qadrih," dan tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, "wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah." Dan bumi semuanya nanti berada dalam genggaman Allah semuanya. "Was samawati matwiyatun bi yamini." Langit digulung dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala, "amma yusyrikun." Maha tinggi Allah, maha suci Allah, dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Allah taala berfirman di akhir surah Az-Zumar, "Wa ma qadarallaha haqqo qadrih." Ya, "ai ma 'azzamuhu haqqo ta'zimih." Maknanya adalah mereka tidaklah mengagungkan Allah dengan pengagungan sebenarnya. Kemudian lihat di matan. Masih di matan, perhatikan. Ya, di matan yang di halaman 129, "Wa'lam annaka idza ta'ammalta jami'at tawa'ifi ad-dalali wal bida'i, ya, wajadta asla dalalihim raji'an ila syai'aini." Ketahuilah jika Anda perhatikan kepada semua kelompok yang sesat itu semua, yang sesat itu semua, yang bid'ah-bid'ah itu semua, maka kata Asy-Syaikh Al-Maqrizi Asy-Syafi'i, "wajadta asla dalalihim rajian ila syai'in ila syai'in." Maka Anda akan mendapati pokok asal kesesatan mereka itu kembali kepada dua hal. Ahduhuma dhannuhum billahi dhannasau. Yang pertama, dugaan mereka kepada Allah dengan buruk sangka mereka kepada Allah, sangkaan mereka kepada Allah dengan buruk sangka. Asani yang kedua, annahum lam yaqdiru ar-rabba haqqa qadar. Ya. Mereka tidaklah memuliakan Allah, ya. Qadara yaqdiru dengan qadara yaqduru beda. Qadara yaqduru memuliakan, mengagungkan. Qadara yaqdiru mampu, ya. Yang kedua, mereka tidak memuliakan Allah haqqa qadrihi dengan sebenar-benarnya. Naam. Falam yaqduruhu haqqa qadrih, maka mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Man dhanna annahu lam yursil rasulan wa anzala kutuban bal tarakal khalqa sudan wa khalaqahum abasan. Yaitu tidaklah memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya orang yang menyangka Allah tidak mengutus rasul dan tidak menurunkan kitab-kitab, bahkan membiarkan makhluk sia-sia begitu saja dan menciptakan mereka secara abasa, enggak ada hasil, percuma, sia-sia begitu saja. Ini siapa yang menganggap Allah demikian, berarti dia tidak mengagungkan Allah, tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, dibaca di sini ya, berikutnya. Tafadhal. Coba Andika dibaca. Wal ardu jami'a. Halaman ini kan itu semua di halaman 179 udah habis dibaca kan? Sama Mas Bowo ngeborong dia. Terus Andika. Ya, biji baliha. Bihar. Muhtawiyatiha. Terus? Yaqbiduha Allahu. Yaqbiduha, ribet amat. Yaqbiduha Allah Ta'ala bil yadi al-ukhrawi. Gimana? Terus tawain dong Mas Abid tuh. Terus ala sa'tiha sa'atiha. Ala sa'atiha wa 'azamatiha. Wa 'azamatiha fa hada ala ala, huruf jar itu ala. Ala adzamatillahi. Bihai itu yatwi towa yatwi as samawati na. Ya cukup. Wah, selamat antum ya. Ah, Syekh Andika Al-Muwahhid. Dah. Udah lega. Habis makan apa antum? Tumben lancar ya. Alhamdulillah. Ah. Perhatikan. Lihat kata Syekh membawakan ayat wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, dan bumi semuanya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Maka bumi, entah itu gunungnya, bihar, lautannya, seluruh wa jami'i muhtawa muhtawayatiha, dan seluruh kandungannya, muatan yang ada di dalam gunung maupun laut, semuanya itu yaqbiduhallahu, itu semua Allah menggenggamnya biyadihi, dengan satu tangannya, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wassamawatu matwiyatun biyamini, dan langit-langit, tujuh langit semuanya itu dilipat, digulung ya, dengan tangan kanan Allah. Ai ya, as-samawat, ai as-samawati aidan yaqbiduhallahu, yaitu langit-langit juga nanti akan Allah genggam pada hari kiamat, biliyadil ukhra, dengan tangan Allah yang lain. Jadi tangan Allah ada berapa ya, ikhwah? Hah? Dua, dengan lafaz musanna, ya iblis mamanaka antas juda lima kholak tu biyadaiya bal yadahu mabsutatan, ya, tangan Allah dua-duanya kanan ya, wakil. Ada memang riwayat yang menyebutkan kiri, tapi ini ya, dikritik oleh para ulama ya, dan dua-duanya kanan berdasarkan riwayat wakilahuma yaminun, dan kedua tangan Allah adalah kanan ya. Nah, ini untuk menghindarkan takyif ya. Takyif di benak kepala kita ya, supaya antum enggak ada pemikiran untuk memikirkan gimana ya kalau tangan Allah dua-duanya kiri kanan, nanti ada tasbih nanti. Nah, kalau dua-duanya kanan, hilang insyaallah di benak kepala kita takyif, membagaimanakan memikirkan bentuknya, udah serahkan pada Allah hakikatnya, kaifiyahnya. Nah, ala sa'atiha wa 'azamatiha, dengan ya, luasnya dan keagungannya, fahada yadullu ala azamatillahi, maka ini menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, bihaitsu yatwis samawati biyami, di mana Allah Subhanahu wa taala melipat langit-langit dengan tangan kanannya, wa yaqbidul arda biyadihil ukhra, dan menggenggam bumi dengan satu tangannya yang lain ya. Ada ya dulu ala adamati fa kaifa yushriku bihil makhluq adzaif alladhi la yamliku li nafsihi naf'an wala dharra, maka bagaimana mereka ceritanya bisa menyekutukan Allah dengan makhluk adzaifa, yang lemah, yang enggak punya apa-apa untuk dirinya sendiri, enggak punya memberi, enggak bisa memberikan manfaat maupun mudarat untuk dirinya sendiri. Mau nyembah ya, siapa mau disembah, enggak bisa apa-apa. Wa huwa min adafin nas ya, dan itu adalah termasuk diantara selemah-lemah manusia bahkan yang disembah. Allah Ta'ala berfirman, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah Ta'ala dari apa yang mereka sekutukan. Nah, kemudian lihat di matan, kalau ya, kita memperhatikan seluruh kelompok-kelompok sesat dan bid'ah, maka kata Syekh Al-Makrizi Asy-Syafi'i, wajadta asla dolali, maka Anda akan mendapati pokok asal kesesatan mereka itu akan kembali kepada dua hal, yaitu kepada buruk sangka mereka kepada Allah, yang kedua mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Nah, Mirzan baca. Jama'ah. Jama'ah bainal amrayni. Awalan annahu ma qadarallaha haqqa qadrihi haitsu sawal makhluqat dhaifa bihi subhanahu wa ta'ala. Wa tsani annahu dhanna bi rabbihi dhanna sawi wa annahu ajizun wa bi hajatin ila man yu'ayyinu. Nah, ini perhatikan dulu. Ini kembali kepada dua hal, kesesatan seluruh kelompok bid'ah dan orang-orang yang dolal. Kembali kepada dua hal, yaitu buruk sangka mereka kepada Allah. Yang kedua, mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benarnya. Kata Syekh Shalih Fauzan, maka musyrik mereka, seorang yang musyrik itu menggabungkan dua hal. Yang pertama, mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam bentuk apa? Haitsu sawa al-makhluqa ad-dha'ifa bihi subhanahu wa ta'ala. Di mana mereka menyamakan makhluk yang lemah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu dhanna bi rabbihi dhanna sawi, bahwa mereka kelompok sesat ini, orang-orang yang sesat manapun ini dari kalangan musyrikun, mereka buruk sangka kepada Allah bahwasanya Allah taala lemah terhadap kebutuhan mereka, ila man yu'inu, kepada orang yang akan Allah tolong, sehingga mereka membutuhkan dalam peribadatan kepada Allah membutuhkan perantara-perantara. Mereka menyangka Allah itu lemah, enggak dengar apa yang mereka minta, enggak sanggup mengabulkan apa yang mereka minta kecuali lewat perantara, orang soleh, habib, kiai, sunan, wali, nabi, rasul dan lainnya. Bisa dipahami sini? Ya, kenapa Syekh Al-Makrizi Asy-Syafi'i menyebutkan hal ini? Ini luar biasa kalimat beliau ini. Ya, ini luar biasa. Nah, terus qulhu alam yaqdiru haqqa qadrihi man dunna annahu lam yursil rasulan wala anzala kutuban bal tarakal khalqa sudan wa qalamahum abathan kama yaquluhu ad-dahriyuna alladhina yasumuna anna hadzal kauna laysa lahu khaliqun wa annahu wujida sadaqatun aw natijatun wa annahu wujida sadaqatan wujida sadaqatan. Hah? Sudfa. Iya, itu apa namanya? Ya udah begitu aja, tiba-tiba begitu aja. Ya. Nah, kebetulan. Wa annahu wujida sudfatan aw natijatan litafa'ulatil mawaddil kauniyati wa laysa lahu khaliqun. Ta'allamu andalika. Wa kadzalika alladziina yajhaduna annallaha arsala rasulan aw anzala kitaban wa ma qadarallahu haqqa qadrihi in qalu ma anzalallahu 'ala basharin min shay'in fa yadunna annallaha sayumiru ibadahu wa la yahmuruhum wa la yanharuhum wa la yuwajjibuhum bima fihi khairuhum wa la yanharuhum amma fihi daruruhum fa yatsrukuhum wa hadha su'u dhannin billahi azza wa jalla wa naqsun fi haqqihi ma qadaruhu haqqa qadrihi man qala dhalika minal falasifati wa minal aqlaniyina alladhina yaquluna innal hukula takfi min duni syar'in fal aqlu yakfi indahu fa yu'alliduna al aqla wal yadhillah. Maka mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya, yaitu siapa? Orang yang menyangka bahwasanya Allah tidak mengutus para rasul, Allah tidak mengutus rasul, tidak menurunkan kitab, namun membiarkan makhluk Hud Sudan ya begitu saja, dan Allah menciptakan mereka makhluk abasan, sia-sia begitu saja. Ini termasuk su'udzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kata Syekh, sebagai ini kama yaqulu ad-dahriyah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh kaum Dahriyah, orang-orang yang enggak percaya adanya hari kiamat. Ya. Ini ya. Semisal nenek-nenek pemimpin partai itulah moncong putih. Ya. Alladzina yus'umuna anna hadzal qawna laisa lahu khaliq. Ya, yang menyangka bahwasanya di alam semesta ini enggak ada sang khaliq. Ya, dan bahwasanya alam ini ya kebetulan aja. Kenapa ini? Karena hasil dari apa namanya alam semesta ini, ya apa namanya istilahnya, apa? Kejadian alam yang apa istilahnya sih? Lupa saya. Eh, itulah. Terjadi begitu saja proses proses-proses alam ya, proses-proses alam. Ya, enggak punya khalik di alam ini kata mereka. Enggak ada pencipta. Ta'alallahu an zalik. Ini teori Darwinisme di antaranya. Aqlaniyun, maha tinggi Allah dari yang demikian. Demikian pula orang-orang yang menentang bahwasanya Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab. Ya, mereka enggak percaya. Nah, ini juga wa ma qadarallaha haqqa qadri. Ini masuk cakupan itu. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Itu qalu ma anzalallahu ala basharin min syai. Ketika mereka mengatakan Allah enggak menurunkan kepada ya, Allah enggak menurunkan apapun kepada manusia. Ya, fayadunnun, maka mereka menyangka Allah Subhanahu wa taala sayuhmilu ibadah, akan membiarkan begitu saja hamba-hambanya, tidak melarang mereka, tidak memerintahkan kepada mereka, tidak melarang mereka. Ya, dan tidak menghadapkan kepada mereka segala kebaikan mereka, dan tidak mencegah mereka dari apa yang bermudarat untuk mereka. Allah tidak memberitahukan kepada mereka yang baik-baik untuk mereka, tidak memberikan kabar yang buruk-buruk, tidak melarang yang buruk-buruk buat mereka. Ya, maka fayatrukuhum, hingga akhirnya Allah membiarkan mereka. Ini adalah buruk sangka kepada Allah. Ya, dan inilah sesuatu yang nakas, yang kurang pada hak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidaklah mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Siapa itu? Man qala dzalika minal falasifah. Yang menyatakan demikian dari kalangan ahli filsafat. Minal aqlaniyin, dari kalangan orang-orang yang mengedepankan akal. Alladzina yaqulun, yang mereka menyatakan innal uqul takfi min duni syara'. Syara'in. Akal ini sudah cukup, enggak perlu lagi syariat-syariat kata mereka. Maka akal yakfi indahum, akalnya cukup untuk mereka. Fayu'allihuna al-aqla, mereka mendewakan akal. Iya dan tidak. Ya. Saya ada keperluan ya. Cukup dulu insyaallah. Ya, subhanallahi walhamdulillah, syabbaha ila anta. Astagfirullah.